ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. Seandainya kita ingin membuat klasifikasi masalah atau menetapkan kategori problem yang kita hadapi, terkhusus di dalam menjalankan roda dakwah fisabilillah, maka ada beberapa tipe masalah, ada beberapa jenis problem. Tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Namun kita yakin, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti selalu memberikan solusi dan jalan keluarnya selama syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu terpenuhi. Asalkan yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala kita lakukan, tidak akan ada masalah yang tidak diselesaikan. Ringkasnya tersebut di dalam firman Allah Jalla wa'ala: وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Jalla wa'ala akan memberikan dan memudahkan untuknya jalan keluar dari semua masalah dan problem yang dihadapi. Ringkas padat, itulah kesimpulan. Janji dari Allah Azza wa Jal pastilah benar, karena Allah tidak menyelisihi janjinya. Janji Allah berupa pertolongan, kemudahan, jalan keluar. Tapi untuk memperolehnya, Allah Azza wa Jal memberikan syarat bertakwa, meningkatkan kualitas iman, dan terus semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Problem di dalam dakwah itu kan bermacam-macam. Ada banyak jenis dan bentuknya. Salah satunya, problem kita dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Coba kita pisahkan masalah ini. Yang dimaksud dengan problem sosial kemasyarakatan itu adalah problem ketika dakwah yang kita sampaikan ditolak, ditentang, sampai kemudian barangkali muncul tindakan fisik, dikepung, diusir, dipukuli. sampai kemudian pada tindakan kita dirugikan secara fisik, rumahnya dilempari, warung dan tokonya kacanya dipecah. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa mereka melakukannya? Karena dasar kejahilan. Nah, memang betul mereka benci, tetapi kebencian itu dibangun di atas kejahilan, disebabkan mereka tidak mengerti dan tidak memahami makna dan hakikat dari dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah yang mengajarkan dan menanamkan rahmah. Kejahilan. Nah, untuk jenis problem yang seperti ini, seberat apapun itu, tetap akan dirasakan ringan dan mudah. Itu masih terlalu ringan dan mudah. Alhamdulillah. Syaratnya tadi takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan pada kenyataan dan fakta di lapangan, ketika terjadi konflik sosial seperti itu, justru menjadi tanda atau alamat bahwa dakwah salafiyah akan bertambah tersebar dan bertambah kuat. Dari setiap konflik yang terjadi, selalu saja muncul wajah-wajah baru di dalam dakwah. Mereka yang tertarik, simpati, bahkan kemudian yakin dengan sepenuh hati, inilah dakwah yang benar, inilah dakwah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah yang harus dibela, yaitu dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Alhamdulillah, itu masih terbilang ringan. Kalau konfliknya, masalah yang muncul itu tingkatan dengan sosial kemasyarakatan. Walaupun kemudian kita harus berbenah diri dan evaluasi, kenapa sampai muncul konflik-konflik seperti itu? Nah, apabila kita sudah berdakwah dengan cara yang penuh hikmah, bijak, prosedur kita perhatikan semua, ya, sosialisasi juga kita perhatikan, artinya semua cara yang dibenarkan oleh syar'i itu sudah maksimal kita lakukan, lalu kemudian dimusuhi dan dibenci, nah, maka tidak akan menyisakan masalah insyaallah. Tetapi yang kemudian meninggalkan kesan buruk, trauma dan masalah, apabila ketika kita berdakwah, cara-cara yang kita gunakan jauh dari nilai hikmah, tidak bijak, terburu-buru, terlalu kaku, pemilihan bahasa yang kasar, prosedur, nah, hukum dan undang-undang tidak kita perhatikan. Nah, ini yang kemudian meninggalkan trauma buruk bagi masyarakat. Nah, yang kemudian harus kita evaluasi. Nah, bukan kemudian jenis kedua kita mengatakan ya ini resiko dakwah, karena ternyata kesalahan itu berasal dari kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, problem yang ini bukan hanya kita yang mengalami dan merasakan. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam juga merasakannya. Jadi tidak usah takut, jangan berkecil hati, tidak usah berpikir merasa sendiri dalam menghadapi problem seperti ini. Setiap nabi dan setiap rasul yang diutus oleh Allahu Azza wa Jalla yang memusuhi dan membenci adalah kaumnya sendiri, masyarakatnya sendiri, keluarga dan kerabat terdekatnya sendiri. Coba kalau kita teliti satu persatu kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, justru orang-orang yang terdekat itulah yang kemudian menjadi musuh. Nah, walaupun sebagiannya di akhir cerita dan kisah kemudian memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf, nah, yang kemudian akhirnya bertaubat dan beristighfar, dimaafkan Nabi Yusuf, atau kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah, ketika kerabat, keluarga, teman dekatnya akhirnya menyatakan Islam. Nah, ada juga di antara para nabi dan para rasul yang keluarganya menentang sampai akhir, seperti keluarga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, keluarga Nabi Lut alaihi salatu wassalam secara umum. justru masyarakat warganya sendiri yang kemudian menentang, membenci dan seterusnya. Nah, untuk yang problem seperti ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, tidak usahlah kita terlalu berat memikirkannya, karena yang mengalami dan menjalaninya bukan hanya kita, para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam pun demikian. Jangan sampai semangat kita untuk ngaji, semangat kita untuk talabul ilmi, semangat kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilainya turun, melemah hanya disebabkan problem jenis ini. Nah, karena dibenci, sebab dimusuhi, karena diusir, isu-isu buruk negatif. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa betul-betul bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya. Ketika masalah sosial itu muncul, coba kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal, tingkatkan semangat ibadah kita, perbanyak doa kita, sering bertambah seringlah mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tempuhlah cara-cara yang bijak dan hikmah, prosedur-prosedur yang bersifat legal dan formal, coba dipenuhi. Coba dipenuhi. Misalkan barakallahu fikum, orang baru datang kontrak sewa sebuah rumah di suatu tempat, tempuhlah prosedur yang formal sebelum masuk, bahkan sebelum bersih-bersih bahkan tempat yang baru. Coba datang bersilaturahmi ke ketua RT setempat minimalnya. Berikan fotokopi KTP, fotokopi KK, perkenalkan diri. Bila perlu istri dan anak-anak diajak. Istri diperkenalkan dengan istrinya Pak RT, yaitu Bu RT. Anak-anak kita juga dibawa. Cerita, ya kami warga baru segala macam. Ini fotokopi KTP dan keluarga kami, kakak kami. Mohon dibantu kami. Itu kan prosedur secara formal. Kemudian datangi tetangga-tetangga yang terdekat. Kulon wun, saya warga baru. Perkenalkan saya adalah Fulan bin Fulan al-Fulani. Jangan pakai abu. Semuanya jadi Pak Abu semua nanti. Nama asli saya Fulan. Kenalan semua. Masya Allah. Itu akan mengurangi tingkat konflik sosial. Meminimalkan, insya Allah. Bedakan dengan seseorang yang masuk di sebuah wilayah baru, kemudian tanpa babi ibu, tanpa bla bla bla, yang gak datang ke RT, gak kenalan ke tetangga, cuma ngertinya warga baru, orang bertanya-tanya siapa ini. Wajar kalau kemudian ada seorang warga yang melaporkan ke pihak aparat keamanan, Pak, ada seseorang baru, asing, istrinya pakai cadar, gak pernah ikut kegiatan ini, kami gak tahu asal usulnya dari mana, kan itu, tolong diawasi. Kenapa? Wajar kecurigaan seperti itu muncul. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan tetangga dan masyarakat kita, karena kita ternyata kita yang menjadi sebab mereka curiga. Nah, media massa begitu besar-besaran memblow up tentang latar belakang serta karakter kaum teroris Khawarij, pengikut Abu Bakar Ba'asyir, Santoso, Hambali, Dulmatin, ya, Bahrun Naim dan yang lainnya, kelompok-kelompok teroris itu kan diterangkan tentang karakter mereka, ya diem, orang baru menyendiri, ya asing, tidak dikenal, ya wajar kalau mereka curiga. Di situ akhirnya konflik muncul. Siapa yang salah? Kita, karena tidak mengikuti prosedur secara bijak dan hikmah. Insya Allah kalau kita perhatikan hak-hak tetangga, hak-hak kaum muslimin secara umum, maka konflik sosial tadi bisa diminimalkan. Untuk dihilangkan tidak mungkin, tapi bisa diminimalkan. Nah, itu problem jenis yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Problem yang kedua yang sering dan juga selalu kita dihadapkan dengannya adalah problem apa yang sifatnya fisik lah, baik itu berupa tanah maupun bangunan. itu di mana-mana. Fisik itu akhirnya terkait dengan dana, biaya, dan finansial. Hampir di setiap tempat begitu. Biaya operasional dakwah yang tinggi, tetapi tidak disertai dan diiringi dengan pemasukan yang bisa menjadi penyeimbang. Di mana-mana, alhamdulillah, kita bersyukur di tengah kesederhanaan dan kezuhudan itu. Alhamdulillah kita tetap bersyukur tentunya, karena kita telah belajar tentang arti dan hakikat qanaah. Tapi tetap saja ini masuk dalam kategori problem atau masalah bangunan dan fisik. Nah, beberapa waktu yang terakhir ini kan media sosial diramaikan dengan ajakan taun kan itu. Di sini bebaskan tanah, sana bebaskan tanah. Nah, yang ini mau bangun masjid, sana mau bangun gedung tahfidz, sana untuk ini ruang umahat, yang sana untuk bangunan ustadz, yang sini katanya untuk perpustakaan. Jadi ajakan tahun. Berpikir itu bisa ditanggung oleh semua salafiyin, padahal di tiap-tiap daerah juga punya tanggungan fisik masing-masing. Kroya misal, kobah mujur misalkan, bangunan aja belum selesai untuk santri baru, sampai kemudian pinjem sebentar salah satu sudut di bagian belakang masjidnya kan santri. Itu problem. Nah, itu problem. Tapi yakinlah bahwa problem ini masih ringan. Yang mengalami bukan hanya kita, tetapi para ulama pun demikian, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam pun sama menghadapi problem yang disebut dengan fisik tadi. Aset, bangunan, fasilitas yang apa, fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan belajar mengajar, ya, jumlah kamar mandi, tempat bermain, dan yang lainnya, fasilitas itu kurang. Ya. Kalaupun misalkan mulai proses membangun, ya, dana awalnya ngutang, dengan harapan kalau sudah mulai berjalan proses pembangunan terus ada yang tertarik nyumbang, terus utangnya terbayar. Alhamdulillah kalau terbayar. Kalau misalkan terus berjalan, kemudian yang nyumbang kurang, akhirnya tambah hutang, kan itu. Jadi beban berpikir itu juga problem. Namun yakinlah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa dan betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Nah, dan akhirnya kita semua pun sudah merasakan betapa dulu awal dan permulaan sejarah dakwah di banyak tempat dan daerah yang mula-mula rintisannya hanya sebuah gubuk, sebuah musola kecil, tanah yang luasnya hanya sekian puluh atau ratus meter persegi, tapi terus berkembang, beli tanah, bangunan ditambah, ya, masjid diperluas, fasilitas terus begitu. Alhamdulillah, itu kan bukti. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki kualitas ibadah kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk kita menyelesaikan problem yang kedua ini, problem yang terkait tentang fisik dan bangunan, fasilitas dan sarana penunjang. Yakinlah, apalagi bukti-bukti Allah Azza wa Jal telah memberikan kemudahan itu sudah kita lihat dan kita saksikan. Walhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Problem yang ketiga, dan problem ini berkali-kali lipat lebih berat untuk dijalani dibandingkan problem pertama dan problem kedua. Nah, kalau yang problem pertama tadi kan mudah, masya Allah. Kalau ternyata garis konflik itu sifatnya eksternal, berasal dari luar komunitas ahlu sunnah salafiyin, dari masyarakat yang ternyata faktornya jahil, dari hizbiyun ahlul bid'ah, mereka mengerahkan massa, mengepung, mengusir, mengintimidasi, bunuh bakar Wahabi. Wallah, demi Allah, itu ringan, ringan. Nah, ujung-ujungnya matilah. Iya kan? Ujung-ujungnya mati. Tapi coba bandingkan dengan problem ketiga ini, yang saya katakan tadi berkali-kali lipat lebih berat untuk dirasakan, dijalani, susah untuk diselesaikan. Problem apa? Problem yang bentuknya konflik internal sesama kita sendiri. Nah, sesama salafiyin, sesama ahli sunnah. Nah, tidak usah dibawa lebar-lebar. Yang saya maksud ahli sunnah salafiyin ya panjenengan-panjenengan ini, bukan yang MLM, bukan yang hajuriyun, bukan yang sururi turati, enggak masuk dalam pembahasan saya. Yang saya maksud panjenengan salafi sejati. Mereka kok yang menamakan kita salafi sejati. Kita enggak pernah mengatakan nih salafi sejati. Mereka yang memberi nama, sudah, terima saja. Nah, problem yang ketiga ini luar biasa beratnya ketika konflik internal itu. Nah, pada saat tendensi pribadi itu sudah ikut bermain. Perasaan-perasaan, praduga-praduga, su'udzon. Ini wallahi wabillahi watallahi berkali-kali lipat lebih berat dibandingkan konflik sosial. Lebih berat dibandingkan kita memikirkan bangunan dan fisik, aset tanah lokal dan area. Demi Allah, susah sekali. Syaitan di sini, syaitan sendiri kan sudah ayis, putus asa. An ya'budahu an-nas fi jaziratil Arab, artinya sudah pesimis kalau kaum muslimin menyembah beribadah kepada syaitan, pesimis. Tetapi walakin at-tahrish bainakum, pintu yang digunakan syaitan untuk menghancurkan kita adalah at-tahrish, itu konflik sesama kita, konflik internal, salah faham, ya, gagal faham. Tadi kalau diteliti satu persatu dengan hati yang lapang, jiwa yang bersih, ternyata ujung-ujungnya pribadi. La haula wala quwata illa billah. Nah, tersinggung karena sepatah dua patah kata yang diucapkan oleh temannya. Nah, sakit hati. Nah, karena temannya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan kita. Terbawa begitu. Misalkan ada si A yang sudah sekian waktu tidak terlihat aktif dalam kegiatan taklim, kerja bakti, ta'un dan yang lain. Setelah 2 pekan, 3 pekan muncul kembali. Temannya si B, nah, mengatakan dasar si A wejan, malas banget sih, ora tau keton, semangatnya mbok turun apa ya? Barangkali semangatnya yang turun. Itu udah tersinggung, sakit hati. Nah, balas, astagfirullah, hati-hati kau yang ngomong ya. Hati-hati kamu kalau bicara. Kamu ngerti enggak? 3 minggu saya terbaring di rumah, sakit. Enggak ada yang jenguk, kamu enggak tahu. Udah. Jazakallahu khairan. Selalu bersoda hari ini. Jazakallahu khairan, Abu Lukman. Pengen. Yang lain gak usah tahu bisikannya apa tadi. Itu gak bisa terima diomongin seperti itu. Kan itu. Ternyata itu tadi diomongin temannya dan yang disampaikan tidak sesuai kenyataan. Mungkin si B inginnya bercanda, mungkin si B ingin membangkitkan semangatnya, mungkin si B untuk apa namanya mengguyupi kita. Nah, mungkin si B sama sekali gak tahu. Uzur. Nah, padahal kenyataannya si A jatuh sakit. Mungkin tipes. Pak Darmono? Tipes ya? Mungkin tipes atau demam berdarah. Jadi sampai 2 minggu atau cacar, 2 minggu ya di dalam rumah terus. Diomongin gitu, kita kan pengennya nolak, enggak nerima banget gitu ya. Hati-hati kalau bicara ya. Hati-hati, jaga lisanmu. Yang ini si B tadi niatnya ingin mencanda. Loh, kok serius? Loh, ana enggak serius, Ahi. Iya, tapi hati-hati. Astagfirullah. Antum juga kalau ngingetin jangan kasar dong. Jangan di depan orang banyak gini. Wah, ribut. 4 tahun enggak ngomong. Kan itu. 4 tahun enggak ngomong. Tahun kelima apa ngomong? Enggak, karena yang satu pindah kota. Akhirnya sudah selamanya enggak ngomong. Itu contoh kecil, ya Allah, sedih hati ini. Itu yang saya sebut dengan problem jenis ketiga itu, yang sifatnya konflik internal di antara kita. Nah, konflik internal yang disebabkan muamalah uang. Mulai dari hutang piutang, pinjam meminjam, mulai dari faktor jual beli, yang satu lupa, dia merasa sudah bayar, yang satu mengatakan belum, sama-sama tidak punya bukti, ribut, pisah. Yang berkelahi anaknya, yang ribut bapaknya. Kan gitu ya. Yang salah paham suaminya, istri ikut-ikutan cekcok. Apa hubungannya? Kan gitu. Apa hubungannya? Itu yang saya sebut dengan masalah, ya Allah, terlalu kecil dan terlalu rendah diri ini. Kalau kemudian menjadikan hal itu sebagai masalah yang perlu diangkat, walaupun berbalut, ini al-haq, wahai ustaz. Ini terkait dengan kehormatan seorang muslim. Iya. Tapi ukhuwah islamiyah, masalah dakwah, kalau kita simpan di sini, kemudian masalah pribadi itu yang antum bilang hak dan kehormatan seorang muslim ditimbang, lebih berat mana? Lebih berat pribadi kita? Atau lebih berat masalah dakwah, ukhuwah? Nah, jadilah seorang sunni salafi yang mempunyai jiwa pemaaf, berjiwa besar, berlapang dada. Nah, seorang sunni salafi yang saling mendukung satu dengan lainnya, seorang salafi yang selalu berhusnudzon kepada sesama lainnya, sesama ahlu sunnah, sesama salafiin, seorang sunni salafi yang selalu mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Nah, saya yakin seandainya tuntunan dari Nabi Muhammad SAW kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, maka barokah Allah akan curahkan securah-curahnya. Mungkin salah satu yang bisa kita ambil contoh adalah sabda Nabi SAW, da'watul muslim li akhih bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a lahu qala lahu amin walaka bimithlin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim untuk dan demi kebaikan saudaranya yang lain, doa itu dia ucapkan tanpa sepengetahuan saudaranya itu, maka doa yang seperti ini bentuknya mustajabah, doanya makbul dan mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di dekat kepalanya, artinya di samping dia, ada malaikat yang bertugas secara khusus untuk hal ini. Malaikat itu mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa hambamu ini, walaka bimithlin, dan semoga engkau pun mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, coba syariat ini kita hidupkan, tapi bukan cuma sekali dua kali, tapi dijaga seistiqomah mungkin. Kita yang hadir saat ini, sekian banyak ini, katakan sampai 100 atau lebih. Nah, kalau misalkan masing-masing melaksanakan tuntunan dari Nabi SAW, saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lain, ya Allah, berikanlah kesabaran untuk saudaraku si fulan. Ya Allah, berikanlah keikhlasan untuk saudaraku si fulan. Ya Allah, berikanlah apa namanya, curahkanlah semangat dalam talabul ngelmi, ben ngapake kelihatanlah, dalam talabul ilmi untuk saudaraku yang si Alan, sebut namanya satu persatu. Nah, yang sana juga mendoakan lainnya, situ mendoakan, semua saling mendoakan. Percaya atau tidak kalau kemudian barakah Allah akan turunkan? Percaya gak mas? Ya paling gak sama santri dulu lah, teman-temannya sekelas didoakan, ya mas ya, ketua kelasnya didoakan, ustadznya didoakan, musyrifnya didoakan, amik-amiknya didoakan, mudirnya didoakan, pengurusnya didoakan, semua. Coba, gak usah kita bicara terlalu luas lah, kita-kita aja dulu. Dan itu, tapi itu tadi, nah, karena mungkin kita yang kurang maksimal untuk melaksanakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, ya akhirnya jadinya begini. Nah, konflik internal ini sangat menyedihkan dan memilukan sekali. Nah, dan ini berat sekali. Nah, Nabi Muhammad SAW sebenarnya beliau itu mempunyai dan memberikan perhatian yang sangat-sangat serius tentang hal ini. Di dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk kita tentang pengertian seorang muslim itu apa dan hakikat seorang muslim itu bagaimana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu dan juga muslimah adalah seseorang yang tangan dan lisannya terjaga sehingga tidak mengganggu, tidak menyakiti kaum muslimin lainnya. Artinya, ketika kita tidak mampu mengendalikan tangan, tidak bisa menahan lisan, mulut kita, sehingga akhirnya menyakiti saudara kita yang lain, maka kita belum layak dan belum pantas untuk dikatakan sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Hanya sekedar muslim. Tapi yang kita inginkan kan muslim yang kafah, muslim yang utuh, muslim yang sempurna. Sempurna dalam arti keislamannya. Nah, kita jaga lisan, jaga tangan, tidak menyakiti yang lain. Itu perhatian dari Nabi Muhammad serius banget. Coba kalau kita baca kitab-kitab yang mengajar tentang ukhuwah, kebersamaan, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa mengingatkan, jangan saling hasad, jangan saling memutus hubungan, jangan saling membelakangi, jadilah kalian hamba-hamba yang saling mencintai. Seorang muslim itu tidak sempurna imannya sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang lain sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri. Orang muslim satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti sebuah bangunan. Nabi Muhammad mengatakan muslim itu mempunyai hak yang harus ditunaikan muslim lainnya. Kalau dia sakit jenguk, kalau meninggal ikuti jenazahnya. Nah, kalau dia mengucapkan bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Kalau bertemu dengannya, ucapkan salam. Nah, kalau dia mengundangmu, hadiri undangannya. Kalau dia minta nasihat kepadamu, berikan nasihat untuknya. Nah, Nabi Muhammad SAW perintahkan kita, sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ketika kita menyusun dan menertibkan saf barisan dalam sholat, jangan sampai berbeda, tapi jaga, karena perbedaan ketika mengatur saf itu akan mengakibatkan perbedaan hati. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, hati-hati kalian dari dhon. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati jangan sampai punya prasangka yang tidak ada dasarnya, hanya sekedar kira-kira, jarene nek ora salah mbok ora kaya kowe lah. Jane iya, jere kaya kowe. Jere. Jere siapa? Mbuh lah. Lali nyong wingi sapa sing ngomong ya? Udah. Dhon itu kata Nabi alaihi salatu wasallam akdzabul hadis. ucapan dan perkataan yang paling dusta. Dan itu kan dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan berprasangka buruk. Nabi mengatakan tidak halal la yahidu li muslimin an yahjuru akhahu fauqa thalath. Enggak halal seorang muslim kok mendiamkan saudara yang lain itu selama 3 hari 3 malam, lebih dari 3 hari dan 3 malam. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatur tata cara mengucapkan salam itu seperti apa, minta izin itu bagaimana, cara makan itu berjamaah. Ya. Cara makan berjamaah, bersama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau punya sesuatu yang lebih, baik itu makanan dan minuman, bagikan kepada yang lain. Makanan dua orang, ta'amul itsnain yakfi tsalatsa, cukup bisa dipakai makan untuk tiga orang. Yang tiga jatahnya bisa untuk empat orang. Nabi menyatakan laisal mu'min alladhi laisal mu'minin alladhi yashba wajaruhu ja'i. Kata Nabi, orang mukmin itu belum dikatakan sempurna kalau dia kenyang sementara tetangganya masih ada yang lapar. Nabi Muhammad SAW terus begitu diingatkan terus oleh Nabi Muhammad SAW tentang ukhuwah internal kita. Itu yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW cukup bersedih ketika beliau SAW memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga hal, yang dua dikabulkan, yang satu tidak. Doa yang pertama dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau meminta kepada Allah agar umat Islam ini tidak kalah dari musuh-musuhnya, tidak dapat dikalahkan. Itu dikabulkan, sehingga tidak pernah ada sejarahnya umat Islam itu kalah. Dalam arti umat Islam sebagai sebuah umat. Tapi kalau misalkan kalah, dizalimi di satu tempat, di satu waktu tertentu, itu memang ada. Tapi kalau umat Islam semuanya kalah, tidak akan mungkin terjadi. Karena itu permintaan dari Nabi Muhammad yang kemudian dikabulkan Allah. Nabi Muhammad SAW meminta dan berdoa kepada Allah agar umat Islam ini tidak hancur, tidak binasa, tidak habis dengan adanya bisanah, dengan adanya wabah penyakit dan yang semisalnya. Habis sekaligus, tidak pernah akan ada sejarahnya seperti itu. Tetapi ketika Nabi SAW memohon kepada Allah agar umat ini, umat Islam, umat beliau tidak menjadi rusak disebabkan konflik internal, Allah Azza wa Jalla tidak kabulkan. Sedih Nabi alaihi salatu wasallam. Sedih. Nah, karena kalau konflik internal itu sudah muncul, la haula wala quwata illa billah. Setan yang melakukannya itu dapat predikat setan terbaik, setan teladan. Iya kan? Dalam sebuah riwayat yang disebutkan Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam kan menjelaskan seperti itu. Bahwasanya iblis itu wada'a 'arsyahu 'alal bahr. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan. Setelah itu yab'ats junudah. Dari tempat itulah iblis kemudian mengirimkan bala tentaranya untuk menimbulkan dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Ada satu yang datang laporan, saya sudah menggoda si fulan fulan fulan fulan fulan, si fulan saya goda terus, akhirnya minum keras, minuman keras, biasa. Ada yang sampai membunuh, biasa. Ada yang sampai berbuat zina, biasa. Tapi kemudian yang terakhir mengatakan, saya goda terus sampai akhirnya saya bisa pisahkan, kan itu, antara suami dan istri. Baru nikma anta, kata iblis, ini baru tentaraku yang bagus ya. Kenapa? Konflik internal itu. La haula wala quwwata illa billah. Itu pelakunya setan itu, wah, setan teladan. Sudahlah. Secara ilmu, saya yakin kita semua sudah pernah mendapatkannya. Tapi prakteknya kuwi lho, Mas. Angele pol. Kan itu. Kita praktek untuk memaafkan, kita praktek untuk melupakan sakit hati, kita praktek untuk melupakan kesalahan orang, kita praktek untuk memberikan uzur, kita praktek untuk berprasangka baik, kita praktek untuk tidak hasad, iri dan dengki, kita praktek untuk tidak berprasangka buruk, kita praktek untuk tawadhu, kita praktek untuk mengaku salah. Nah, itu angel. Illa man rahimallah, kecuali mereka yang betul-betul dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berat. Barakallahu fikum. Maka perbaikilah kualitas tauhid kita. Tingkatkan juga kualitas ittiba' kita. ketika seorang hamba tauhidnya istimewa, ittiba' kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam pun istimewa, maka dia akan menjadi seorang hamba yang berjiwa besar, berlapang dada. Ingat, nasihat ini khusus buat kita-kita saja. Barakallahu fikum. Yang terakhir, sudah agak isya. Yang terakhir, yang paling berat dari itu semua adalah istiqomah sampai akhir. Istiqomah sampai akhir, itu yang paling berat lagi, yang paling susah. Kalau yang pertama tadi masalah dengan masyarakat sosial, orang hizbiyun ahlul bid'ah, benci sampai tindakan fisik, dibakar, diusir, dibunuh, disiksa, disakiti, dianiaya, diomongin yang jelek, dicaci maki, dicela di depan orang banyak, kan itu. Itu kecil. Apa waktunya habis, Mas? Iya, waktunya habis. Tenang, 3 menit lagi. Enggak usah khawatir. Itu masih terlalu kecil, mudah insyaallah. Ada masalah dihadapi, ada masalah. Tapi istiqomahnya itu, kontinuitasnya, ad-dawam ala da'wah wa ala sunnah, itu yang berat kita lakukan dan kita jalani, beratnya luar biasa. Nah, jangan sampai karena ada konflik sosial tadi, akhirnya ngelokro, semangatnya turun, wis lah, tak dadi wong biasa bayalah. Gila, ente beli makanan aja pengen yang paling istimewa. Ente kalau punya rumah, punya mobil, punya anak, pengen yang paling top. Ente pengen cari istri yang paling sip. Lah ini masalah pahala dakwah, kok pengen sing biasa-biasa bahen. Kepriwe jal rika ya. Kok pengen jadi wong biasa-biasa wae. Kenapa? Wis ora kuat nyong diomongin wong lah. Ya khi sabar istiqomah. Yang kedua juga problem masalah fisik dan bangunan tadi. Jangan sampai karena beban ini, wah tempatnya ora cukup, kepriwe iki kamar mandine rusak, gentengnya bocor, ora ana duit, berasin teng. Artinya sifat-sifatnya fisik gitu. Kan gitu. Kontrakan ini, nyewakan ini, kebutuhan bensin, air minum, wah. Akhirnya menemui Ustaz Sanen, apa Ustaz Saiful, Ustaz nyong arep mundur. Lah. Kenapa sih? Mumet. Kenapa mumet ya, Ki? Enggak ada alasan untuk mundur, sudah terlanjur maju jangan mundur. Terlanjur masuk enggak bisa keluar. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla dalam penuh kesadaran. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak mampu menilai dan menghargai nikmat sehingga tidak bisa bersyukur. Syukurilah karena Anda termasuk orang-orang terpilih sehingga masuk dalam jajaran pengurus. Itu orang-orang terpilih. Jadi jalani itu semua. Ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai tanda saya adalah hambamu yang baik. Mudah-mudahan ini adalah tanda saya adalah orang yang soleh. Kan itu. Berikanlah keikhlasan buat saya ya Allah. Kenapa? Digabungkan dengan orang-orang soleh, ustadz-ustadz, pengurus-pengurus dan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Masya Allah kan ya. Kan itu. Kok malah mundur? Kenapa mumet? Kenapa sih Allah? Ya nyok bagian logistik, kadang bawa ngenteng, lomboknya, aduh jan, santri-santri kayak gitu, air udah dimasak banyak-banyak, dicemplungi segak. Iya kan? Betul gak? Ada pernah melakukan gak? Dimasukin ini, ada ya? Pernah kan? Pernah lah. Ada yang bagian bangunan juga gitu, pemeliharaan maintenance, anak mundur rusak kenapa? Aduh, kamar mandi baru 2 minggu sudah rusak. Kan tuh kerannya bocor patah. Kan itu embernya pada ngilang neng dimbuh lah. Kan tuh dicari sekeliling pondok enggak ada. Kan tuh kemarin beli 50 kok sekarang tinggal 2, dicari di mana-mana enggak ada. Aneh memang pondok itu. Kan itu. Akhirnya mundur, enggak bisa istiqomah. Itu problem kita yang keempat. Iya kan? Problem kita yang keempat. Istiqomah. Yang ketiga tadi juga kaitannya dengan istiqomah, itu yang paling berat. Istiqomah kita menjaga hati agar tetap bersih, menjaga hati, menjaga jiwa agar tetap apa, bersih, suci. Nah, kita posisikan orang lain, saudara kita maksudnya, seperti kita sendiri, sehingga kita tidak akan menyakiti dia, kita akan berbuat baik kepadanya. Istiqomah itu yang paling berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan semangat untuk kita semua dalam meniti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani beliau dalam segala hal serta menjadi orang-orang yang istiqomah walaupun masalah itu terus berdatangan dan tidak akan pernah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalimat ringkas ini bermanfaat, tinggal prakteknya Mas. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.